saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki akhlak yang mulia. Seorang yang penuntut ilmu harus membekaskan akhlak yang baik di masyarakatnya, di keluarganya. Karena dari situ kita bisa melihat sukses atau tidaknya kita dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia harus menjadi sosok yang paling berbakti kepada orang tuanya. Seorang penuntut ilmu, dia harus menjadi sosok suami terbaik di rumah tangganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu di tengah-tengah umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah yang mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi istriku. Rasulullah adalah sosok suami terbaik. Rasulullah adalah seorang alim. Rasulullah adalah seorang ahli ilmu, dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Tapi fenomena hari ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mengecewakan. Sebagian orang tua berharap bahwa anaknya jangan sampai nuntut ilmu lagi. Karena setiap dia hadir di majelis ilmu, selalu keras wataknya kepada orang tua, selalu tinggi bicaranya kepada orang tua. Sebagian istri mengeluhkan, dahulu suaminya itu tidak sekasar ini, tidak sekeras ini kepada dia. Tapi sejak menuntut ilmu, yang demikian berubah drastis, hadirin muliakan Allah. Yang tadinya sikapnya lembut kepada istri sebelum dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru ketika sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru yang ada adalah watak-watak yang buruk itu keluar dari dirinya. Dan tentu ini bukan karakter dari penuntut ilmu, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu orang yang paling berilmu, maka dia orang yang paling baik akhlaknya. Ada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang seorang sosok ulama besar. Beliau bernama Abu Hamzah As-Sukkari rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala bahwa Abu Hamzah ini tidaklah dikenal dengan laqab As-Sukkari. Tahu sukar, hadirin? Apa itu sukar? Gula. Ya, makanya kalau di dalam istilah medis ada orang yang punya penyakit apa? Diabetes, ya, gula, gula darah. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut penyakit As-Sukkari. Nah, tetapi Abu Hamzah As-Sukkari ini dia terkenal dengan gelar As-Sukkari. Kalau bahasa kita Abu Hamzah si gula, itu bukan karena beliau pedagang gula, kata Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Tetapi karena husnu kalamihi. Karena manisnya ucapan Abu Hamzah As-Sukkari setiap kali berbicara dengan seseorang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah ada kisah tentang beliau bahwa suatu hari tetangga beliau ini berusaha untuk menjual rumahnya karena ada kebutuhan ekonomi. Lalu dia pasang harga sekitar kurang lebih 4.000 dinar atau 4.000 dirham. Lalu kemudian ada yang bertanya. Ya, biasa orang kalau mau beli dia tanya-tanya harga pasarannya kan. Antum jual segini emang pasarannya berapa? Kata tetangganya Abu Hamzah As-Sukkari, pasaran rumah di sini 2.000 dirham harganya. Loh, antum jual 2 kali lipat harganya. Kata tetangganya ini, 2.000 dirham itu harga pasaran rumah, dan harga rumah saya 2000 dirhamnya lagi itu adalah harga bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah ta'ala. Jadi hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah tetangga kita harus bayar berapa itu untuk bertetangga dengan kita? Atau jangan-jangan dia rela jual rumahnya, yang penting jangan bertetangga lagi dengan kita itu. Ya, bayarin deh rumah saya berapa aja gitu. Saya mau takhalus gitu. Saya mau berpisah dari dia nih. Ya, kalau ngomong pedas gitu ya. Kalau masak itu cuman aromanya aja kecium ke rumah kita. Tapi mangkoknya, kuahnya lah gitu. Enggak pernah hadir tuh di rumah kita. Padahal kata Nabi SAW apa? Siapa yang memasak masakan berkuah, ya al-maraq, ya artinya sop atau sayur-sayuran yang berkuah, fal yuksir ma'uha, maka dihendaknya perbanyak airnya, diperbanyak kuahnya, kemudian dia berikan hadiah itu kepada tetangganya. Meskipun hadirin muliakan Allah, ini jangan sampai difahami secara letterlek gitu ya. Antum masak sop dagingnya banyak gitu ya, kemudian wortelnya banyak, sayur-sayuran banyak, tetangga dikasih kuahnya. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah sesepele apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga, itu yang kita berikan. Nah, tetangganya Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah ta'ala itu gak pengen sebenarnya berpisah sama Abu Hamzah. Makanya harus ada uang kompensasi ketika dia tinggalkan pertetanggaan dengan Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah. Maka harus ada harga yang harus ditebus dari itu. Jadi enggak gratisan tuh bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukari rahimallahu taala. Harus ada harga yang dibayar untuk mengganti kerugian tersebut. Dan harga itu seharga rumah yang dia jual. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak orang itu nyaman sekali bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukari. Wong tadi kalimatnya itu indah. Kemudian antum tahu di antara karakter Abu Hamzah As-Sukari rahimallahu taala adalah setiap kali ada tetangga yang sakit dan termasuk tetangga yang jual rumah ini, apa yang dilakukan Abu Hamzah As-Sukari rahimallahu? Kalau antum kira-kira kalau tetangga yang sakit apa yang antum lakukan? Antum jenguk begitu kan? Antum bawakan sekeranjang buah. Ya, paling titip amplop sedikit lah di situ. Tapi yang dilakukan Abu Hamzah As-Sukari rahimallahu adalah menanggung seluruh biaya pengobatan tetangganya sampai sembuh. Jadi umpamanya itu tetangganya harus cuci darah itu dibayarin oleh Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah ta'ala. Jadi betul-betul tetangga itu mendapatkan servis terbaik. Tetangga itu mendapatkan muamalah terbaik dari seorang ahli ilmu. Dan harusnya seperti itu penuntut ilmu, hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.